وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan kembali insyaallah taala pembacaan kita dari kitab Ghamur Riya wa Ahlihi karya Syekh Yasin Al-Adni rahimahullahu taala. Kita masuk pada Al-Faslu Tsamin, pasal yang keempat, yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, fi dzikri adillati tahrimir riya minal Qur'an, tentang penyebutan dalil-dalil pengharaman riya dari Al-Qur'an. Ya. Jadi akan disebutkan di sini dalil tentang haramnya riya dari Al-Qur'an. Kata beliau rahimahullah, qala Ibnu Hajar Al-Haitami fi Zawajir. Berkata Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam kitab Az-Zawajir fi Iktirafi Al-Kabair, kata beliau, al-kabiratu tsaniyah, dosa besar yang kedua. Ya, karena di dalam kitab tersebut disebutkan dosa-dosa besar, ya. Asyirkul asghar, syirik kecil, wahwa ar-riya, yaitu ar-riya. Qad syahida bitahrimihi al-kitab wa sunnah wa naqada alaihi ijma'ul ummah. Ya. Dan telah dipersaksikan tentang keharaman ar-riya dari Al-Qur'an dan sunnah, dan telah terjadi kesepakatan ijma' di kalangan para ulama tentang keharamannya. Dan ini perkara yang jelas, ya, yang kita sendiri mengetahui tentang keharaman riya. Aqul, kata Syekh Yasin rahimahullah, aku katakan, al-ayatul waridatu fi dzambir riya'i minha ma hiya sharihah wa minha ma laysat bi sharihah. Ayat-ayat yang datang di dalam menyebutkan celaan terhadap riya, di antaranya ada yang sharihah, ada yang jelas, ya, menyebutkan di dalamnya riya, ya, dengan lafaz riya. Wa minha ma laysat bisharihah, dan di antaranya ada yang tidak sharihah, ada yang tidak jelas, artinya tidak secara jelas menyebutkan lafaz riya, tapi isyarat, ya, tentang haramnya riya. Fa amal ayatus sharihah, adapun ayat yang jelas menyebutkan tentang ar-riya, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 142, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sholat, ya, orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sholat di belakang Rasul, sholat bersama para sahabat, ya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membongkar kedok mereka. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri menegakkan salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas, ya, malas. Yura'unan nas, mereka berbuat riya di hadapan manusia, hendak dilihat manusia. Nah, wa la yadhkurunallaha illa qalilan, dan mereka tidak menyebut ataupun tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit. Nah, ini orang-orang munafik, ya, dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan diancam, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik mereka di berada di kerak paling bawah dari neraka. Ya. Nah, siksaan yang paling pedih ini orang-orang munafik. di posisi paling dasar dari neraka. Jadi kalau neraka semakin ke bawah, semakin dasar itu semakin berat siksaannya. Adapun kalau surga itu derajat ke atas, darajat. Ya. Kalau an-nar itu darokat. Nah, bertingkat-tingkat ke bawah. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maun, ya, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Nah, ini. Fawailun lil musallin. Wail. Nah, ada yang menyebutkan wail itu adalah nama neraka, neraka wail. Nah, ada yang menerjemahkannya dengan celaka. Ya, sama. Celakalah orang-orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang mereka lalai dari salat mereka. Ya. Lalai. Nah, alladzina hum yuraun. Yaitu orang-orang yang mereka berbuat riya di dalam salat mereka. Nah, ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya, ya, an bukan dengan lafadz fi. Nah, sehingga di sini tidak masuk orang-orang yang ketika sholat, ya, tiba-tiba dia ingat sesuatu yang di luar sholat, ini tidak masuk ke dalam celaan ayat ini, ya. Nah, karena seorang yang sholat, ya, itu terkadang bukan kehendak dia. Teringat sesuatu di dalam sholatnya ini bukan kehendak dia. Maka bukan itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Tapi orang-orang apa? Orang-orang yang mereka lalai. Dijelaskan oleh sebagian para ulama tafsir. Yaitu orang-orang yang mereka mengerjakan sholat. Ya, itu menunda-nundanya. Ataupun mengerjakan sholat sampai keluar waktunya. Nah, ini. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita membaca ayat ini jangan berhenti fawailul lil musallin, berhenti jangan. Tapi dilanjutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Jadi kalau misalnya kita menjadi imam salat, fawailul lil musallin, Allahu akbar, ruku. Nah, ini enggak boleh, ya. Nah, karena makna ayatnya menjadi rusak. Nah, ini termasuk waqaf qabih. Waqaf yang jelek dalam pembahasan waqaf dalam ilmu tajwid. Ya. Sebagian para ulama sebagian para ahli tajwid, ya, mereka mengatakan kalau kita membaca ayat ini lebih afdol untuk disambung. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Seperti itu, ya. Disambung fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi kalau kita membaca, ya, dengan berhenti di akhir ayatnya juga boleh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran waria'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Di dalam surat Al-Anfal ayat 47 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka bataran dalam keadaan angkuh, ya, dalam keadaan congkak. Waria annas, dan dalam keadaan riya kepada manusia. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ini juga menjelaskan tentang orang-orang munafik. Ya, yang mereka keluar, ya, untuk mengikuti perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam keadaan mereka sombong, congkak, nah, dan dalam keadaan riya, ingin mendapatkan perhatian dari manusia dan menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini orang-orang munafik, mereka berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ikut berjihad. Tapi apa? Tapi dalam rangka untuk riya. Nah, dan membuat makar di tengah-tengah para sahabat. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, ya, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian, ya. Jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian. Sedekah amalan yang mulia, ya, yang memiliki banyak keutamaan. Dengan apa? Bil manni wal adza. Dengan al-man. Telah kita jelaskan, al-man yakni mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut sesuatu yang pernah diberikannya, mengungkit-ungkit pemberian. Jelaskan oleh para ulama seperti orang yang mengatakan, ya, alam tazkur anni qad a'taituka kada wa kada fi yaumin kada, tidakkah kau mengingat, ya, suatu ketika aku pernah memberimu ini dan ini, pada hari ini aku pernah memberimu ini. Nah, diungkit-ungkit. Ini namanya man. Ya. Jadi hati-hati. Kalau kita bersedekah atau memberikan sesuatu pemberian, itu jangan diungkit-ungkit. Ya sudah. Ya, enggak perlu diungkit-ungkit. Nah, ini namanya man, menyebut-nyebut. Wal adza. Demikian pula adza, gangguan. Nah, menyebut-nyebut dan memberikan gangguan. Nah, menyinggung perasaan orang yang diberi atau yang semisalnya, ya, dengan membentaknya ataupun mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaannya, ya, seorang misalnya meminta, ya, atau seorang mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, ada orang minta-minta misalnya, katakan, kamu ini kerjanya setiap hari minta-minta, ya, dasar gembel misalnya. Nah, ini menyakiti seorang yang diberi, walaupun dia memberi, ya, apalagi memberinya sambil memicingkan matanya, ya. Nah, ini bisa membatalkan sedekah, ya. Ya, ini membatalkan apa? Membatalkan pahalanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam rangka riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famataluhu kamatsali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu saldan. Maka permisalannya adalah seperti Sofwan, seperti batu hitam, ya, atau batu yang licin. Alaihi turabun, yang di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun, kemudian ditimpa hujan. Batu licin, di atasnya ada tanah, kena hujan. Fatarakahu saldan, kemudian batu itu pun menjadi bersih kembali, licin kembali, ya kan? Enggak ada bekas tanahnya. Nah, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak memiliki sesuatu apapun, ya, tidak memiliki kemampuan dari apa yang telah mereka usahakan. Jadi tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya apa yang telah mereka berikan berupa harta. Nah, kalau mereka mengungkit-ungkit pemberiannya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Nah, ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak mereka bicara pada hari kiamat. Ini kehinaan, ya. Seorang yang diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim atau wa la yanzuru ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada mereka. Nah, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikan mereka, kehinaan bagi mereka. Ini ya. Nah, wa la yuzakkihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka, wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ada tiga golongan. Nah, disebutkan, ya, salah satunya al-mannan bima a'ta. Yang pertama adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, seperti yang telah kita sebutkan tadi, diungkit-ungkit, ya. Nah, kemudian yang kedua, wal wamusbilun izarahu, orang yang berpakaian isbal. Nah, ini, ya, dari sini menunjukkan apa? Isbal ini termasuk kabirah, dosa besar. Bukan sepele permasalahan isbal ini, ya. Orang pakai celana atau sarung melewati mata kaki, ancamannya apa? Neraka. Ba asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang melebihi mata kaki maka tempatnya di neraka. Nah, hati-hati. Musbil, ancamannya neraka, dosa besar. Bukan permasalahan yang kecil, walaupun seorang menganggapnya kecil, ada cuma lewat mata kaki. Apa salahnya misalnya, ya? Nah, ini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengancam dengan an-nar, ya, maka ini menunjukkan perkara yang tidak dianggap remeh, ya, bukan perkara yang sepele. Nah, sehingga orang-orang yang suka mengolok-olok, suka mengejek orang-orang yang mengamalkan syariat, mengamalkan sunnah, selain dia mendapatkan dosa, dosa mengolok-olok syariat, dan ini ancamannya kufur, dia juga mendapatkan dosa, ya, karena telah melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Dan yang ketiga, wa munfiqu sil'atahu bihalifin kadzib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Bersumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Ya. Orang berdagang ataupun jualan, ya. Nah, supaya dagangnya laris, sumpah, ayo sini. Penjual buah misalnya, ya. Masih segar, bagus, ya. Wallahi bagus. Mungkin kalau di Indonesia jarang, ya. Kalau di Arab memang biasa. Wallahi seperti itu, ya, bersumpah. Wallahi jahit bagus. Ya, contohnya memang bagus, mangga misalnya. Ini contohnya ini bagus, mulus, merah. Ya. Sekali yang dibeli, dikupas ulet semua isinya. Nah, ini. Ya. Maka ancamannya apa? Nar, azab yang pedih. Ya, maka hendaknya berhati-hati. Seorang yang berdagang, ya, kalau ada sesuatu yang tidak bagus dari barang dagangan kita, ya, disebutkan, ya, ini buah sudah lama misalnya, sudah nggak bagus kondisinya, ya, kalau mau ya harganya sekian, terserah pilih sendiri misalnya, jangan di jangan digambarkan seolah-olah masih baru, ya. Baik. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Di surat An-Nisa ayat 142 semakna dengan yang kita sebutkan tadi tentang orang-orang yang munafik, yang mereka menegakkan sholat dalam keadaan malas karena riya. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazi yunfiquna amwalahum ria'an nas wala yu'minu billahi wala bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasaa'a qarinan. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan riya kepada manusia, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan, dan barang siapa yang syaitan itu menjadi qarinnya, menjadi teman dekatnya, fasaa'a qarina, maka itu merupakan sejelek-jelek teman dekat ya syaitan. Nah, ini ayat-ayat yang dengan sharihah menyebutkan tentang haramnya riya ya, dengan lafaz riya. Wa ammal ayatu ghairu sharihah, adapun ayat-ayat yang tidak sharih ya, tapi mengisyaratkan tentang tercelanya riya, qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah ta'ala di dalam suratul kahf ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah hanyalah seorang basyar, seorang manusia, mithlukum, seperti kalian, yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, falya'mal amalan salihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan janganlah dia menyekutukan di dalam peribadahan dengan Rabbnya seorang pun. Yani jangan berbuat syirik sedikit pun. Nah ini. Ya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah di dalam Majmu' al-Fatawa jilid yang ke-7 halaman 329. Kata beliau rahimahullah, yuridu bidzalikal mura'ata bil a'mali shalihah. Yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah apa? Seorang yang riya, ya, berbuat riya di dalam amalan-amalan saleh. Nah ini. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Jangan berbuat syirik, ini jangan berbuat riya. Walaupun tentunya di sini umum ya, larangan syirik di sini baik syirik kecil, terlebih lagi syirik yang besar, lebih lagi. Ya. Nah. Wa qala al-Qurtubi, dan dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, beliau menukilkan dari Al-Mawardi, qala wa qala jami'u ahlul ta'wil, dan berkata seluruh ahlu ta'wil, ahlu tafsir, makna qaulihi ta'ala, makna firman Allah ta'ala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan janganlah ya menyekutukan di dalam peribadahan kepada Rabbmu ya, atau wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan janganlah berbuat syirik di dalam peribadahan kepada Rabbnya seorang pun. Innahu la yura'i bi amalihi ahadan, yaitu ya dia tidak berbuat riya dengan amalannya kepada seorang pun, yang ikhlas, tidak berbuat riya sedikit pun. Wa qala Syinqiti rahimahullah, dan berkata al-Imam Asy-Syinqiti rahimahullah di dalam tafsir Adwa'ul Bayan, wa qauluhu, dan firman Allah taala, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, ya, qala jama'atu min ahli al-ilmi, berkata jamaah dari kalangan ahlul ilmi, ay la yura'in nasa fi amalih. Makna ayat ini, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, adalah apa? Seseorang yang tidak berbuat riya kepada manusia di dalam amalannya. Nah, Li'annal amala bi'ibadatillah li'ajli riya annas min nau'i syirik. Nah, karena amalan ibadah kepada Allah ya, dalam rangka riya kepada manusia, ini adalah jenis syirik. Syirik kecil ya, telah kita sebutkan. Riya ini syirik yang kecil. Kama huwa ma'rufun 'indal ulama anna riya min anwa'i syirik. Sebagaimana yang telah ma'ruf di kalangan para ulama bahwasanya riya ini termasuk salah satu jenis kesyirikan. Nah, riya adalah syirik. Hanya saja beda, syirik kecil dengan syirik besar. Nah, kalau syirik besar itu membatalkan seluruh amalan. Adapun syirik kecil, riya, itu yang batal adalah amalan yang dimasuki riya tersebut. Ya. Kalau dia melakukan sedekah riya, maka yang batal ya amalan sedekahnya. Kalau salatnya ikhlas ya salatnya tetap sah. Tapi kalau seorang terjatuh ataupun melakukan syirik besar, maka seluruh amalannya batal. Ya. Amalannya batal. Seorang beribadah kepada kuburan misalnya, maka seluruh amalannya batal. Sholatnya, puasanya tidak sah. Karena dia seorang yang musyrik, berbuat syirik akbar. Nah. Waqad saqa Tarfaha Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsiri hadhil ayah. Dan telah datang hadis-hadis yang marfu yang sebagiannya telah dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat-ayat ini, tentang tafsir dari ayat-ayat yang telah kita bacakan ini. Wa tahqiq, kata Syekh Hasin di sini, dan yang benar ya, ini secara hakikatnya anna qaulahu, bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, ya, itu a'ammu minar riya wa ghairi. Itu mencakup riya dan yang selainnya. Jadi riya ataupun seorang yang beramal untuk tujuan lain, beramal untuk dunia, itu masuk dalam ayat ini. Seorang beramal tujuannya apa? Dunia. Misalnya amalan ibadah tentunya ya. Nah, maka masuk juga di dalam ayat ini. Ai la ya'budu rabbahu riya'an wa sum'ah. Nah, yaitu seorang tidak beribadah kepada Rabb-nya dalam keadaan riya dan sum'ah. Wala yusarrifu syai'an min huquqi khaliqihi li ahadin min khalqihi. Yaitu tidak memalingkan sedikit pun dari hak-hak penciptanya kepada seorang pun dari makhluk-Nya. Yani tidak memalingkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam ayat yang berikutnya, di dalam surat Fatir ayat yang ke-10, walladzina yamkuruna sayyi'at, dan orang-orang yang berbuat makar kejelekan. Nah, ini surat Fatir disebutkan walladzina yamkuruna sayyiati lahum adzabun syadid. Dan orang-orang yang berbuat makar kejelekan, maka bagi mereka azab yang pedih. Nah, apa ini maksud dengan yamkuruna sayyiat? Orang-orang yang berbuat makar kejelekan. Qala al-Qurtubi, berkata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, walladzina yamkuruna sayyi'at, dzakara At-Tabari fi kitabi adabin nufus. Al-Imam Qurtubi menukil dari Al-Imam At-Tabari di dalam kitab Adabun Nufus. Ya, beliau menyebutkan dengan sanadnya haddatsan Yunus bin Abdul A'la qala haddatsana Sufyan an Laits bin Abi Sulaim an Syahr bin Hausyab Al-Asy'ari fi qawlihi 'azza wa jal. Ya, sampai kepada Syahr bin Hausyab Al-Asy'ari tentang firman Allah Azza wa Jal, walladzina yamkuruna sayyi'at lahum 'adzabun syadid. dan orang-orang yang berbuat makar kejelekan, maka bagi mereka azab yang pedih. Wa makru ulaika huwa yabur. Ya, dan makar mereka itulah ya akan sia-sia. Nah, maka kata beliau, kata Syahr bin Haushab, qala hum ashabur riya. Mereka adalah orang-orang yang berbuat riya. Nah, ini. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang berbuat makar kejelekan adalah orang-orang yang berbuat riya di dalam amalan-amalan mereka. Oke, kita lanjutkan sedikit setelah adzan isya. Bal. Wa huwa qawlu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Mujahid wa Qatadah tentang tafsir ayat yang tadi. Walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid. Orang-orang yang berbuat makar kejelekan, maka bagi mereka azab yang pedih. Azab yang keras. Yang dimaksud di sini adalah ashabur riya. Orang-orang yang berbuat riya. Ini dinukilkan pula dari tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, demikian pula perkataan Mujahid dan Qatadah. Nah, wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di dalam surat Hud ayat yang ke-15, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun. Nah, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka akan kami penuhi untuk mereka amalan-amalan mereka di dalamnya. Ya. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak akan dirugikan di dalamnya. Ini di dalam amalan mereka. Ini barang siapa yang beramal menginginkan dunia ya dan perhiasannya, maka akan kami berikan. Ya, apa yang mereka inginkan. Dan mereka tidak akan dirugikan. Nah, tapi tentunya ini tidak secara mutlak, ya, dijelaskan oleh para ulama. Tidak semua orang yang menginginkan dunia dapat dunia. Nah, ini, ya. Nah, ini seorang yang dia beramal untuk dunia, artinya apa? Yang dia dapatkan ya dunianya. Adapun akhiratnya, ya, dia tidak dapatkan. Nah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Nah, ini ayat yang berikutnya. Mereka itulah yang tidak ada bagi mereka di akhirat kelak kecuali apa? An-nar. Karena mereka memang beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ancamannya neraka. Nah. Lebih sakit lagi seorang yang tidak mendapatkan dunia. Dunianya bangkrut, akhiratnya juga bangkrut. Ya. Nah, kerugian di atas kerugian. Nah. Rawat Tabari rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsir ya tentang ayat ini. Kata beliau, haddatsani Al-Musanna, telah menyampaikan kepadaku Al-Musanna, qala haddatsana Suwaid, telah menyampaikan kepada kami Suwaid, qala akhbarana Ibnul Mubarak, ya, telah menyampaikan kepada kami Abdullah ibn al-Mubarak an Wuhayb, dari Wuhayb, annahu balagahu, bahwasanya telah sampai kepada beliau Wuhayb, anna Mujahidan, bahwasanya al-Imam Mujahid ya, bin Jabir rahimahullah ya, Mujahid bin Jabir adalah seorang tabi'in jalil ya, seorang imam tabi'in termasuk murid Abdullah bin Abbas ya. Nah, yang beliau dipuji oleh Imam Syafi'i. Ya, idza ja'a tafsir an Mujahid, ya, apabila datang tafsir dari Mujahid, ya, yakfika, cukup bagimu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kana yaqul, bahwasanya beliau, ya, Imam Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan fi hadhil ayah, tentang ayat ini. Ya, yang dimaksud dengan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha hum ahlur riya, hum ahlur riya. Ya, beliau mengulang dua kali. Mereka adalah orang-orang yang riya. Mereka adalah orang-orang yang riya. Nah, karena tentunya seorang yang riya di dalam amalannya, mereka pada hakikatnya menginginkan dunia, ya kan? Pujian, popularitas, nah, kepemimpinan, kedudukan, ini semuanya dunia. Ditambah lagi mungkin pengen harta dan yang semisalnya. Nah, ini keinginan-keinginan yang sifatnya dunia. Ya. Nah, ini dalil-dalil tentang haramnya riya dari Al-Qur'an. Nah, berikutnya insyaallah kita masuk pada pasal yang ke-9 tentang dalil pengharaman riya dari sunnah. Ya. Tentunya perkara riya, perkara yang kita semua mengetahui tentang bahayanya, ya. Nah, tentang keharamannya. Nah, tapi dengan disebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, itu semakin membuat kita apa? Takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengingatkan kita tentang bahayanya. Nah, tentang bahaya amalan-amalan yang diiringi dengan riya. Baik, ini yang bisa kita bacakan insyaallah. Pertanyaan. Apakah ada orang yang bisa melihat jin dalam kurung hantu? Nah, jawabannya tidak bisa. Kalau pertanyaannya apakah bisa melihat jin, maka tidak bisa. Ya. Nah, dan ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Nah, beliau mengingkari orang yang mengaku bisa melihat jin. Kata beliau, orang yang mengaku melihat jin maka dia dusta. Ya, kadzab. Seorang pendusta. Nah, ini. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah, sesungguhnya dia, ya, setan termasuk jin di dalamnya, ya, yarakum, melihat kalian, huwa wa qabiluhu, dia dan bala tentaranya, kabilah-kabilahnya, bisa melihat kalian, min haitsu la tarawnahum, dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Dengan ayat ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau mengambil istinbat bahwasannya jin itu tidak bisa dilihat wujud aslinya. Nah, lalu kalau ada yang bertanya bagaimana dengan adanya fenomena penampakan, misalnya ada orang yang memiliki indera keenam, ya kan, ada indera keenam, ya, nah, katanya bisa melihat jin, ya. Sebagian anak-anak kecil katanya bisa melihat jin. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama yang demikian yang mereka lihat itu bukan bentuk asli jin, tapi sudah wujud jelmaan jin, ya kan? Karena jin bisa menjelma dengan, ya, berbagai macam bentuk, sebagaimana yang sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Ya, mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelma. Ya, menyerupai manusia, menyerupai hewan, ya. Nah, tapi jin tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Ya. Nah, adapun hantu, nah, ini bagaimana, ya? Kalau memang benar, ya, hantu-hantu yang ada, yang dikenal di tengah-tengah masyarakat kita, ya, baik itu genderuwo, sunder bolong, apalagi kuntilanak, pocong, suster ngesot atau yang semisalnya. Nah, ya, kalau memang ini ada, ya itu jin, ya, jelmaan jin. Itu hantu Indonesia, ya kan? Kalau hantu Cina apa? Vampir, ya kan? Kalau di barat Dracula. Atau yang semisalnya, yang masing-masing punya hantu sendiri-sendiri. Wallahu alam, ya. Kalau memang itu ada, yaitu jin. Nah, termasuk isu-isu tentang apa? Tentang alien, ya kan? Apa istilahnya, pesawat apa namanya? UFO, ya kan? Pesawat UFO. Ya, ini juga disebutkan kalau memang itu benar, itu jin, ya kan? Karena memang ya, sebagian informasi yang ada ya, katanya ada didapatkan pesawat UFO terbang. Ada penampakan pesawat UFO. Pernah lihat enggak? Nah, gimana bentuknya pesawat UFO? Bulat. Nah, wallahu alam apakah itu hanya sekedar apa imajinasi atau memang benar? Ya wallahu alam. Kalaupun memang ada, itu jin. Ya, jin. Nah. Dan apakah boleh berteman dengan jin? Ya tidak boleh. Enggak boleh berteman dengan jin. Ya. Nah, bersekutu dengan jin bahkan ini merupakan bentuk kesyirikan. Yang berteman dengan jin ya siapa? Dukun. Ya, para dukun. Nah. Jadi hati-hati. Nah. Apa hukum sholat orang yang pingsan? Orang pingsan enggak bisa sholat. Ya. Maksudnya hukum sholat orang yang pingsan. Kalau maksudnya dari sisi sahnya, ya tidak sah. Dan gak bisa orang pingsan sholat. Kalau yang ditanya apakah kewajiban sholatnya luput dari dia, maka jawabannya tidak. Ya, kalau dia sadar, ya dia harus mengganti sholatnya walaupun telah lewat waktunya. Nah, ini ya. Adapun kalau dia sholat kemudian pingsan, masih dalam keadaan sholat, ya sholatnya tidak sah. Kalau dia sadar harus diulangi. Nah. Bagaimana jual beli yang ada hadiahnya dengan cara undian? Bagaimana hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu dirinci ya. Undian ini bagaimana bentuknya? Kalau yang dimaksud di sini adalah lotre atau lotre ya? Lotre itu enggak boleh karena itu seperti judi, mengundi nasib. Ini haram, tidak diperbolehkan. Seorang sengaja membeli lotre supaya dapat hadiah tertentu, ternyata setelah dibuka tidak dapat apa-apa, kosong. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan termasuk judi. Tapi kalau ini maksud undian di sini misalnya kita beli apa? Beli mie instan. Ya, ada kuponnya. Ini kumpuli kupon ini sampai 10 misalnya. Ya. Kalau kita tujuannya untuk beli mie untuk mendapatkan itu, ya ini tidak boleh. Tapi kalau kebetulan memang kita mendapatkannya misalnya, ya, memang kita kebetulan senang beli mie misalnya atau jajanan tertentu, kebetulan memang dapat kupon itu yang dijanjikan oleh penjual produk tersebut. Nah, ini tidak mengapa insyaallah. Ya. Nah, tidak mengapa undian yang seperti ini. Nah, ataupun seorang misalnya kalau masuk ke supermarket dapat kupon-kupon tertentu, dikumpuli dapat hadiah, boleh. Nah, Ana mau bertanya. Ini bukan pertanyaan nih. Ini khobar. Ada santri Ibnul yang berteman dengan jin. Nah, ada di sini. Hah? Nah, ini anak-anak harus jelas ya. Kalau mengkhabarkan sesuatu, jelas. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.